Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian rutin kita tiap-tiap hari Ahad malam Senin ba'dal maghrib, yaitu dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Masih ingat enggak bapak-bapak sampai di poin berapa yang lalu? 132 ya Pak Sultan. 100 Pak Sultan. Mudah-mudahan istiqomah Pak Sultan ya, dan khusnul khotimah insyaallah. Allahumma amin. Jadi yang terakhir kita poin ke 132, dan kita sekarang masuk pembahasan yang baru, yaitu kitab yang nomor 11, namanya Kitabul Jum'ah, pembahasan tentang Jum'at. Poinnya, poin ke-133, yaitu Babu Taghlidiz Zajr Min Tarkil Jum'ah Li Ghairi Udrin. Bab kerasnya larangan meninggalkan Jumat tanpa udzur. Yang lalu kita telah masuk tentang tata cara hari Jumat, adab-adab hari Jumat sudah kita bahas panjang lebar, dan sekarang kita langsung saja masuk ke dalam bab ini, yaitu larangan yang keras meninggalkan Jumat tanpa udzur, tidak Jumatan. Di sini dibawakan riwayat yang cukup banyak. Yang pertama-tama riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annannabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jum'ah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang kaum yang meninggalkan sholat Jumat, tidak ikut Jumatan. Apa sabda beliau? Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ati buyutahum. Kata beliau, sungguh aku ini berkeinginan untuk memerintahkan seseorang supaya sholat bersama manusia, dia yang jadi imam, sementara saya mau keluar, saya mau membakar rumah-rumah orang laki-laki yang tidak ikut Jumatan. Jadi ini keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namun belum terlaksana. Karena kalau sudah terlaksana berarti berbahaya. Berarti kalau ada orang laki tidak sholat Jumat, dibakar rumahnya. Supaya apa? Supaya dia tidak punya rumah, dia ke masjid untuk Jumatan. Ini menunjukkan larangan yang sangat keras dan ancaman yang sangat keras meninggalkan Jumat tanpa udzur. Kemudian berikutnya riwayat Muslim lagi rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu ala a'wadi mimbarih. Kedua sahabat tersebut mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas kayu-kayu mimbarnya. Jadi ketika itu Rasulullah khutbah di atas mimbarnya, beliau sampaikan di antara isi khutbahnya, layantahyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yakhtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah kaum-kaum itu berhenti daripada meninggalkan sholat Jumat, atau kalau mereka tidak mau berhenti meninggalkan sholat Jumat, Allah akan mengunci mati hati mereka, kemudian mereka menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Ini juga ancaman yang keras. Orang yang meninggalkan sholat Jumat, meninggalkan Jumatan tanpa udzur, hatinya oleh Allah akan ditutup. Ditutup itu hatinya orang mati. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim. Nah ini sama dengan orang kafir. La yakhtimannallahu 'ala qulubihim. Meninggalkan Jumatan, hatinya dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup. Karena itu kita saksikan orang-orang yang tidak ikut Jumatan tanpa udzur, itu kebanyakan hatinya itu keras seperti batu, tidak mau mendengar nasihat. Karena ini adalah ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka akan dijadikan termasuk orang yang ghafil, yang lalai. Ghafil itu ahli neraka. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Mereka adalah orang yang lalai. Lalai sudah, lupa, tidak sadar. Dan kebanyakan manusia ini tidak sadar, lalai. Kemudian berikutnya lagi, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, dengan sanad yang sahihun bisyawahidihi, melalui jalan sahabat Abul Ja'ad Ad-Dhumri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, man tarakal jum'ata thalatha marrat tahawunan taba'allahu ala qalbih. Barang siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali karena meremehkan, maka Allah akan mengunci mati hatinya. Meninggalkan Jumat sampai 3 kali, tidak Jumatan, dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dikunci mati hatinya ini identik dengan orang kafir. Itu namanya al-qalbul mayyit, hati yang sudah mati, itu hatinya orang kafir. Karena itu para ulama mengatakan meninggalkan Jumat 3 kali dia kafir. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Hibban dan juga Ibnu Khuzaimah rahimahumallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man tarakal jum'ata thalathan min ghairi udhrin fa huwa munafiq." Barang siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa udzur, tanpa alasan yang syar'i, maka dia adalah orang munafiq. Langsung nas. Jadi hati-hati, karena sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang gampang-gampangkan Jumatan. Banyak sekali tidak Jumatan. 3 kali tidak Jumatan, munafik, tanpa udzur yang syar'i. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan yang lain-lain, dengan sanad yang hasanun bisyawahidihi, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ala hal asa ahadukum an yattakhidha subbata minal ghanam ala ra'si milin aw milain fayata'adzar alaihi al-kala fayartafi' thumma taji'ul jum'ah fala yaji' wa la yashhadha wa taji'ul jum'ah fala yashhadha wa taji'ul jum'ah fala yashhadha hatta yutba' ala qalbi. Ketahuilah, boleh jadi ada seorang dari kamu dia menggembala serombongan kambing. Subah itu segerombolan kambing antara 20 sampai 30. Dia menggembala kambing, dia berjalan sampai 1 mil atau 2 mil, ternyata dia masih tidak mendapatkan rumput untuk makannya kambing, maka dia jalan lagi lebih tinggi. Karena dia sibuk menggembala kambing, datang waktunya Jumatan, sudah adzan Jumat, dia tidak menghadiri Jumatan, tidak menyaksikan Jumatan. Kemudian Jumat berikutnya lagi seperti itu, dia tidak menghadiri Jumatan lagi. Kemudian Jumat ketiga seperti itu, tidak menghadiri Jumatan lagi karena sibuk menggembala kambingnya, sehingga hatinya dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan Jumatan sampai 3 kali dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abdul Razzaq Abu Ya'la dengan sanad yang sahih, tapi hadisnya ini hadis mauquf. Mauquf itu ucapan sahabat, yaitu sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan tentu ucapan beliau ini tidak mungkin berasal dari beliau, tentu beliau mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Man taraqal jumu'ata thalatha jum' mutawaliyat faqad nabadal Islam wa ra'a dhahrih." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, berarti dia telah membuang Islam di belakang punggungnya. Berarti dia telah membuang agama Islam di belakang punggungnya, berarti dia telah mengabaikan ajaran Islam, dia telah meninggalkan ajaran Islam. Di sini riwayatnya Ibnu Abbas dikatakan 3 kali Jumat berturut-turut. Kalau sabda Nabi tadi tidak ada keterangan berturut-turut, pokoknya meninggalkan 3 kali Jumat. Karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita perhatikan masalah salat Jumat diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan yang lainnya. Karena para ulama mengatakan salatul jum'ati fardhu ain 'ala kulli mukallaf, wajibah 'ala kulli muhtalim. Salat Jumat ini fardhu ain, wajib atas tiap-tiap orang yang dia itu sudah baligh. Wajib orang laki sudah baligh wajib Jumatan. Apalagi juga di dalam Al-Qur'an ada surat khusus tentang Jumatan. Surat apa? Surat Al-Jum'ah. Allah mengatakan di sana, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Hai orang-orang yang beriman, kalau sudah ada seruan untuk salat Jumat, hendaklah kamu segera menuju masjid untuk ikut Jumatan. Ini menunjukkan pentingnya Jumatan. Kemudian, apakah udzur-udzur yang membolehkan kita meninggalkan Jumatan? Udzurnya apa saja? Apa alasan yang syar'i yang membolehkan kita meninggalkan salat Jumat? Beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan, "Al-a'dharul mubihatu litarkil jum'ah hiya." Udzur-udzur yang membolehkan seseorang meninggalkan Jumat adalah man warada fi haqqihim nassun, yaitu orang-orang yang sudah ada nasnya, ada dalil tentang mereka bahwa mereka boleh meninggalkan Jumatan. Siapakah mereka itu? Wahumul mar'ah, pertama-tama orang perempuan tidak wajib Jumatan. Kemudian wal abdul mamluk, budak itu tidak wajib Jumatan. Wasobi, anak kecil yang belum baligh, tidak wajib Jumatan. Wal marid, dan orang sakit yang dia tidak bisa ikut Jumatan. Kalau Jumatan penyakitnya tambah parah atau memperlambat kesembuhan, maka dia tidak apa-apa, tidak Jumatan, tapi diganti dengan sholat duhur. Namun demikian, seandainya seorang perempuan itu ikut Jumatan, boleh-boleh saja kalau masjidnya ada tempat. Seperti di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah, orang perempuan ikut Jumatan. Dan kalau mereka sudah ikut Jumatan, maka gugur bagi mereka sholat duhur. Karena ada yang memahami orang perempuan itu walaupun Jumatan tetap sholat duhur. Oh, enggak benar. Kalau sudah Jumatan, duhurnya gugur. Semua ini berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Tariq bin Shihab radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah: 'abdun mamluk aw imra'ah aw sabi aw marid." Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim, yaitu sholatnya berjamaah di masjid Jumatan, kecuali empat kelompok yang tidak wajib Jumatan: budak, orang perempuan, anak kecil, dan orang yang sakit. Empat ya. Kemudian ada lagi, yaitu ijtima'ul id wal jum'ah. Kalau hari raya itu berbarengan dengan hari Jumat, seperti kemarin kan Idul Fitri pas hari Jumat. Lah itu orang yang sudah ikut sholat Idul Fitri, tidak Jumatan, tidak apa-apa. Tapi tetap diganti dengan sholat duhur. Namun masjid-masjid yang biasa mengadakan Jumatan tetap mengadakan Jumatan. Ini sebagaimana riwayat yang sahih, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Al Hakim, Al Baihaqi, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan, faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujamma'un." Sungguh telah terkumpul pada harimu hari ini dua 'id, dua lebaran. Barang siapa yang dia itu sudah salat 'id, maka sudah cukup bagi dia, boleh tidak ikut sholat Jumat. Tapi kami tetap mengadakan Jumatan. Jadi yang sudah sholat id ya, tidak apa-apa, tidak Jumatan. Tapi sholat duhur. Namun yang tidak sholat id, tetap wajib Jumatan. Bahkan ada yang mengatakan, tidak, itu zaman Nabi saja. Karena zaman Nabi itu orang itu, kalau mau Jumatan jalannya itu jauh. Soalnya zaman Nabi dulu, Jumatan cuma berada di Masjid Nabawi saja. Enggak ada. Hukum itu berlaku sepanjang masa. Berlaku sepanjang masa. Jadi bukan karena zaman Nabi dulu Jumatannya jauh. Bukan. Karena memang ini terkumpul di dalamnya dua id. Jadi ilahnya itu. Jadi sebab dibolehkannya meninggalkan Jumatan bagi orang yang sudah sholat id, bukan karena masalah jauh. Bukan. Tapi masalahnya jelas. Telah terkumpul dalam harimu hari ini adalah dua lebaran. Lebaran Jumat, lebaran mingguan, dan Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi boleh. Namun demikian, kalau orang sudah sholat id dan Jumatan juga, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kemudian diriwayatkan pula, dan ini diamalkan oleh salafus soleh, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih melalui jalan Atha bin Abi Rabah. Atha, seorang tabi'in ulama di Mekah. Beliau mengatakan, "Shalla bina Ibnu Zubair fi yaumi Id, fi yaumi Jum'ah awal an-nahar, thumma ruhna ila al-Jum'ah, falam yakhruj ilaina, fa sallaina wahdana, wa kana Ibnu Abbas bi Thaif, falamma qadima dzakarna dzalika lah, fa qala ashabas sunnah." Abdullah Ibnu Zubair waktu itu sholat id bersama masyarakat, bersama rakyatnya. Hari id yang bertepatan dengan hari Jumat. Sudah selesai sholat id, masing-masing pulang ke rumahnya. Kemudian pada waktu sholat Jumat, masyarakat keluar ke masjid untuk Jumatan. Ternyata Abdullah Ibnu Zubair enggak keluar, enggak Jumatan. Sementara sahabat Abdullah bin Abbas waktu itu berada di tempat lain, di Taif. Jadi mereka mau lapor ke Ibnu Abbas, Ibnu Abbas di Taif jauh. Ketika Ibnu Abbas sudah datang, mereka lapor bahwasanya Ibnu Zubair sholat Id lalu tidak keluar untuk sholat Jumat. Apa kata Ibn Abbas? Asobas sunnah, dia sesuai dengan sunnah. Artinya tidak apa-apa tidak sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat duhur karena sudah sholat Id. Ya, karena ada pendapat yang mengatakan kalau sudah sholat Id tidak Jumatan tidak apa-apa, sekaligus tidak sholat duhur. Ada pendapat begitu. Pendapat ini adhaf, ini pendapat yang paling dhaif, seperti rumah laba-laba, karena tidak ada dalil yang menyatakan gugurnya sholat duhur. Cuman keringanan tidak sholat Jumat. Kenapa? Sudah terwakili oleh khutbah Id, kan sama-sama khutbahnya kan sudah terwakili. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah, bagaimana kalau orang terlambat Jumatan? Terlambat ya, imam sudah sholat. Di sini para ulama mengatakan kalau dia masih mendapatkan satu rokaat bersama imam, maka dia tetap sholatnya itu dua rokaat. Kalau mendapat satu rokaat dari imam, jadi terlambat satu rokaat, dia sholatnya tetap dua. Tapi kalau dia terlambat dua rokaat, dia datang, imamnya sudah sujud misalnya rokaat kedua, atau imam sudah tasyahud, maka di sini dia sholatnya berapa? Dua apa empat? Dia sholatnya empat, karena dia tidak mendapatkan satu rokaat dari imam. Jadi ini orang kalau terlambat Jumatan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni, At-Tabrani dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, man adraka rak'atan min yaumil jum'ah faqad adrakaha wal yudif ilaiha ukhra. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat daripada salat Jumat, berarti dia mendapatkan salat Jumat itu, hendaklah nanti setelah imamnya salam dia tambahi lagi satu rakaat. Jadi dengan catatan mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau tidak mendapat satu rakaat, sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kata At-Tirmidzi di dalam sunannya, Sunan At-Tirmidzi, wal 'amalu 'ala hadza 'inda aktsari ahli al-'ilmi min ashhabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Inilah yang dipraktikkan oleh mayoritas ulama dari kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang selain mereka. Maksudnya apa tadi? Yang diamalkan oleh para sahabat apa? Maksudnya apa tadi? Kalau dapat satu rakaat, berarti cukup nambah satu rakaat, tetap sholatnya dua rakaat. Qalu, mereka para ulama dari kalangan sahabat dan yang lainnya berkata, man adraka rak'atan minal jum'ati shalla ilaihal ukhra, wa man adrakahum julusan shalla arba'an. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat daripada sholat Jumat, hendaklah dia cukup nambahi satu rakaat saja setelah imamnya salam. Tapi barang siapa mendapatkan imam sudah duduk tasyahud, tasyahud ya, rakaat kedua, maka hendaklah dia nanti sholatnya empat rakaat. Nah, ini penting, karena hukum seperti ini banyak orang yang tidak tahu. Dianggap pokoknya terlambat berapa saja cukup sholatnya dua. Oh tidak. Dan kapan seseorang itu dinyatakan mendapat satu rakaat? Para ulama mengatakan seseorang itu dinyatakan mendapat satu rakaat kalau dia mendapatkan rukuknya imam. Dia dapat rukuknya imam sebelum imam bangkit dari rukuk. Jadi dia masuk ya takbiratul ihram, Allahu akbar, lalu dia rukuk, Allahu akbar. Lah imamnya masih rukuk, belum bangkit. Nah dia dapat satu rakaat. Walaupun dia tidak baca Fatihah, Fatihahnya dia gugur. Karena dia tidak punya waktu, tidak punya kesempatan baca Fatihah, dan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Inilah fungsi sholat jamaah, al-imamu dhamin, ditanggung oleh imam Fatihahnya. Tapi kalau imamnya sudah bangkit, sami Allah liman hamidah, dia baru masuk, nah berarti tidak dapat satu rakaat. Berarti dia sholatnya nanti berapa? Empat rakaat. Dalilnya mana? Bahwasanya satu rakaat itu didapatkan dengan rukuk. Ada hadis sahih tentang sahabat Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah ini tidak pernah sangat keberatan kalau terlambat sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ingin terlambat sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika terlambat, beliau masuk masjid, Rasulullah sudah rukuk. Saking tidak inginnya terlambat satu rakaat, sahabat Abu Bakrah ini di pintunya masjid langsung takbir, Allahu Akbar, langsung rukuk, Allahu Akbar. Sambil rukuk sambil jalan, jalan masuk ke shaf. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di antara mukjizatnya, walaupun beliau menghadap ke depan, tapi beliau tahu yang di belakang. Setelah selesai sholat, beliau mengatakan kepada sahabat Abu Bakrah ini, Zadakallahu hirson wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan diulangi lagi. Artinya jangan diulangi jalannya itu. Sementara Rasulullah tidak menyuruh dia ngulangi sholatnya. Kamu dapat satu rakaat. Lu tidak baca Fatihah, Fatihahnya gugur. Karena dia tidak punya kesempatan baca Fatihah. Ditanggung oleh imam. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Iya. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke 134. Babun nahyi 'anit ta'akhuri 'anis shufufil awwal yaumal jumu'ah. Bab larangan terlambat dari shaf awal pada hari Jumat. Wah, ini banyak terjadi. Pertama-tama datangnya ke masjid terlambat. Yang kedua, datangnya tidak terlambat, tapi dia itu datang langsung shofnya milih shof yang di belakang. Allahu Akbar, ini rugi khusron, ini rugi yang nyata. Tapi berapa banyak manusia yang milih kerugian? Ya, sudah dikatakan ribuan kali, masih tetap banyak orang ketika datang Jumatan tidak mau maju ke depan, dia milih duduk di belakang. Ini rugi khusron. Coba kalau seandainya dihitung secara materi saja, yang di shof awal dapat 1 juta, yang shof 2 500 ribu, yang shof 3 250 ribu, yang shof keempat 50 ribu, yang shof kelima tidak dapat apa-apa. Bagaimana kira-kira masyarakat? Waduh, bawa pedang semua, berkelahi, rebutan shof awal. Kenapa? Karena kelihatan, uangnya kelihatan. Lain tidak kelihatan, butuh iman, butuh iman. Kadang sampai itu mulut sampai capek, bilangin tetap aja. Minggu depan Jumatan ya duduk di belakang. Kami masih ingat ya, dulu itu Ustaz Abdurrahman Mukhaddam rahimahullahu taala, kalau mau Jumatan, kalau mau khutbah itu dioprak-oprak orang. Ayo ayo maju maju ayo, mau oprak-oprak dulu. Jumat depan ya gitu lagi. Inilah namanya manusia. Kita harus sabar menggembala manusia. Menggembala manusia lebih sulit dari menggembala kambing. Betul apa enggak? Di antara dalilnya beliau bawakan satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, sahihun li ghairihi, melalui jalan Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Uhdhurul jum'ah wadnu minal imam, fa innar rajula la yakunu min ahlil jannah fayata'akhkhar 'anil jum'ah." Fayuakhir anil jannah, wa innahu lamin ahliha. Allahu Akbar. Betapa ruginya. Sabda beliau, hendaklah kalian hadir sholat Jumat. Hendaklah kalian mendekat kepada imam. Jadi kamu isi dulu shof-shof yang di depan. Sesungguhnya ada kalanya seseorang termasuk ahli jannah. Namun kalau Jumatan datangnya terlalu terlambat di shof yang belakang, akhirnya derajatnya dia di surga pun dimundurkan oleh Allah, diturunkan derajatnya, padahal dia adalah ahli surga. Jadi di antara sebab yang menjadikan orang itu derajatnya turun di surga, walaupun dia adalah ahli surga, gara-gara kalau Jumatan terlambat, atau kalau Jumatan dia milih shaf yang berada di belakang. Ini ancaman yang keras loh ini. Ini ancaman yang keras. Jadi di surga nanti kalau dia ahli surga, derajatnya turun. Gara-gara Jumatannya terlambat, gara-gara dia milih shof yang di belakang. Berarti kalau kita datangnya lebih dahulu, shof depan, derajat kita di surga itu sangat tinggi. Dan surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian bab yang berikutnya lagi, bab nomor ke-135. Babu tahrimi takhatti riqabin nas yaumal jum'ah fi qasdihi lis-shalah. Bab haram melangkai pundaknya manusia pada hari Jumat ketika dia datang untuk sholat Jumat. Datangnya belakangan, ngelangkai pundaknya orang, dilangkah-langkai pundaknya orang, haram hukumnya. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, sahihun li ghairihi, melalui jalan sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jum'ah wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhthub, faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ijlis faqad azaita wa anaita. Ketika itu ada satu orang datang ke masjid melangkai pundak-pundaknya orang pada hari Jumat. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang khutbah, jadi terlambat datangnya. Nabi khutbah, dia baru datang melangkai pundaknya orang. Lalu kata Rasulullah SAW, duduklah kamu, kamu telah ganggu orang dan kamu terlambat datangnya. Ditegur langsung oleh Nabi, ayo kamu duduk aja, jangan ganggu orang, jangan melangkai orang, kenapa kamu datangnya terlambat. Nah, kemudian yang jadi masalah sekarang ini masalahnya, problem yang ada sekarang. Banyak orang datang lebih dahulu, tidak ngisi shof awal, shof di belakang penuh. Sehingga orang yang datang belakangan tidak dapat tempat, atau ada tempat di belakang, tapi dia melihat di depan masih banyak tempat. Apakah boleh dia melangkai pundaknya orang untuk ngisi shof-shof depan yang masih kosong? Boleh apa enggak? Kalau menurut Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, tidak boleh. Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Walaupun mereka ini berbuat salah, tidak ngisi shof depan, tapi kita tetap dilarang ngelangkai mereka. Kecuali nanti setelah qomat baru maju ngatur shof. Baru maju ngatur shof setelah qomat. Lah di sini alangkah indahnya kalau di masjid itu diadakan panitia khusus untuk merapikan shof. Di sebagian masjid kan gitu kan? Bagian masjid ada panitia khusus ngatur Jumatan. Kalau orang datang diperintahkan untuk maju, maju. Kadang orang itu tidak mau, tidak apa-apa, dipaksa. Tukaran tidak apa-apa. Kadang orang itu diajak baik itu loh, ngajak tukaran dulu. Aneh apa enggak? Iya. Maju, maju, tidak mau. Diajak maju, tidak mau. Diseret apa namanya? Diseret apa sajadahnya, marah-marah. Allahu Akbar. Ini memang butuh sabar. Memang butuh sabar. Bagaimanapun juga harus dipaksa dirapikan shofnya. Yang depan dulu diisi sehingga tidak memungkinkan orang yang datang untuk ngelangkai, ngelangkai pundaknya orang lain. Kemudian kecuali khotib. Khotib ya, karena dia harus maju. Jadi misalnya khotibnya itu datang di apa namanya shof nomor 5. Nah, ketika waktunya khutbah, maka dia ngelangkai pundaknya orang, enggak apa-apa, terpaksa. Soalnya dia khotib. Kalau dia enggak boleh ngelangkai nanti enggak ada yang khutbah, iya kan? Kecuali kalau di masjidnya itu ada tempat di sebelahnya imam, kayak di sini misalnya. Maka khotibnya lewat belakang tanpa ngelangkai orang masuk di sini. Mengenai melangkai pundaknya orang ketika ada perlunya, ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Suru'ah Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Shallaitu wara'an Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil Madinatil Asra, fa sallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'ihi fa fazi'an nas min sur'atihi." فخرج عليهم فرأى أنهم عجب من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بكسمته. Kata sahabat Uqbah bin Al-Harith ini, aku sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, sholat asar di Madinah. Setelah salam dari sholatnya, tiba-tiba beliau langsung berdiri, ngelangkai pundaknya orang-orang. Kemudian beliau masuk ke salah satu kamar di antara kamar-kamar istrinya. Rumahnya Nabi dekat Masjid Persis, yang sekarang jadi kuburannya Nabi itu. Itu rumahnya 9 istri. Kecil-kecil rumahnya Nabi itu. Kecilnya bukan main loh rumahnya Nabi itu. Kalau rumah kita sekarang ini, oh enggak mufakat tuh. Kita perlu bersyukur kepada Allah ribuan kali syukur. Rumahnya Nabi dulu itu, dengan Ibunda Aisyah saja, kalau Nabi mau sujud enggak cukup. Nabi sholat malam itu sujud enggak cukup. Sehingga beliau pinggirkan dulu kakinya Ibunda Aisyah, beliau sujud. Jadi yang dibangun sekarang jadi kuburannya Nabi itu dulu rumah 9 istri. Sak petak-petak, sak keludak-keludak istilahnya, sak cuil-cuil. Beliau ngelangkai pundaknya orang-orang, masuk ke salah satu kamar itu. Kemudian para sahabat takut, waduh kenapa ini, ada apa, kok Nabi demikian cepat ngelangkai pundaknya orang. Kemudian setelah itu beliau keluar lagi, dan beliau faham, para sahabat ini terheran-heran, ada apa ini. Nah kemudian beliau nerangkan, kata beliau, aku tadi ingat di rumah masih ada emas. Ada emas yang masih tertahan di rumah saya, dan saya tidak suka kalau emas itu tertahan di rumah saya. Saya tadi sholat ingat, langsung saya pulang, saya suruh bagi-bagikan. Saya tidak mau emas itu nginep di rumah saya. Allahu Akbar. Inilah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mau emas itu nginep di rumahnya. Jadi tibron itu zahab, kita' zahab awil fiddah. Jadi potongan emas atau perak. Tidak mau nginep di rumahnya, diambil, disuruh bagi-bagi. Jadi ini dalil bahwa ngelangkai pundaknya orang, kalau ada perlunya tidak apa-apa. Seperti misalnya itu, yaitu khotib. Khotibnya ngelangkai orang, terpaksa. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-136. Babun nahyi 'anit tafriq baina tsnain yaumal jum'ah. Bab larangan memisahkan dua orang pada hari Jumat. Jadi ada dua teman ya, dua teman datang bareng salat berdampingan dua teman ini. Nah, kita enggak boleh tiba-tiba kita datang, kita langsung masuk di tengah-tengahnya, enggak boleh. Kalau memang masjidnya itu masih banyak kosongnya. Dan ini sering kita merasakan seperti ini. Sudah sholat tenang-tenang ya, ini masih kosong banyak. Wah, ada saja orang yang masuk sehingga menjadi sesak. Padahal masih banyak yang kosong di belakang. Sampai kadang kita mengatakan, kamu kok nguyil-nguyil di sini, ada apa? Oh, di belakang masih banyak yang kosong itu loh. Kecuali kalau sudah penuh semuanya, ya enggak apa-apa, masing-masing saling memperluas untuk memberi kesempatan yang lainnya untuk duduk. Nah ini tidak boleh. Islam ini agama yang luar biasa, masya Allah. Islam ini lengkap. Islam ini adalah merupakan konsep hidup yang paling lengkap. Mulai dari masalah yang paling besar sampai masalah yang paling kecil diatur dalam Islam. Termasuk memisahkan dua orang yang duduk itu loh, tidak boleh, tidak boleh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah wa tatahhara bima istata'a min tuhrin, thumma tahana aw massa min thayyib, thumma raha falam yufarriq baina ithnain, fa sallama kutiba lahu." Tsumma kharajal imam anshab ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan dia bersihkan dirinya semampunya, mandi yang bersih, kemudian dia minyaki rambutnya, rambutnya rapi, dan dia pun memakai parfum, pakai minyak wangi, ini sunnah. Kemudian setelah itu dia pergi ke masjid dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk. Lalu sesampai di masjid, dia sholat semampunya. Sholat dua salam, dua salam, dua salam, semampunya. Sampai khotib naik mimbar, lalu dia diam mendengarkan khutbah. Maka dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah sampai Jumat berikutnya. Di sini sampai Jumat berikutnya. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa ziyadah thalatha ayyam. Diampuni dosa dia antara Jumat ini dan Jumat sampai Jumat kemarin ditambah lagi 3 hari. Jadi dosanya oleh Allah diampuni selama 10 hari. Jadi kita dilarang memisahkan orang yang sedang duduk berdua sesama teman, enggak boleh dipisahkan. Kalau masih banyak tempat yang kosong. Kecuali kalau tempatnya sudah full semuanya, maka yang benar itu masing-masing memberi tempat. Apa namanya, tafassah. Tafassah itu memberi kelapangan tempat untuk yang baru datang. Kemudian juga di sini ada faedah bahwasanya sholat qobliyah Jumat itu tidak ada. Qobliyah Jumat itu tidak ada. Yang ada Jumatan itu kita datang ke masjid lalu kita sholat dua, dua, dua, dua, dua semampu kita sampai khotib naik mimbar. Jadi misalnya sekarang ini maksudnya jam berapa? Dzuhur. 20 berapa? Misalnya jam 11.30 misalnya ya. Ya sudah, sholatnya kita hentikan ketika 11.25. Kita duduk mendengarkan khutbah. Ini sunnah. Dan ini amalan ini yang mempraktekkan jarang. Jadi datang sholat 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ini cara yang mempraktekkan. Ini adalah sunnah. Di antara yang istiqomah mempraktekkan ini adalah Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Imam ahli hadits abad ini, beliau mengamalkan ini. Beliau datang Jumatan lebih dahulu lalu beliau sholat dua salam, dua salam, dua salam sampai menjelang khotib naik mimbar. Biasanya sebagian kita ingin mengamalkan ini, tidak jadi mengamalkan. Karena apa? Sungkan. Tidak enak dilihat orang. Iya kan? Saya kalau sholat ini tidak enak, sungkan dilihat orang banyak ini. Nah ini namanya riya. Ini riya. Kenapa riya? Karena kamu meninggalkan amal gara-gara manusia. Yaitu riya. Sebagaimana ucapan Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, tarkul amal li ajlin nas riya, wal amal li ajlin nas syirik, wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Meninggalkan amalan karena manusia takut riya tadi itu, yaitulah namanya riya. Sementara kita beramal karena manusia, berarti syirik. Ikhlas itu Allah menyelamatkan kamu dari dua-duanya. Jangan meninggalkan amal karena manusia dan jangan beramal karena manusia. Udah jalan terus saja. Mau dipuji orang, mau dicela orang, mau dituduh orang riya, mau apa, enggak usah dipikirin sudah. Kita fokus saja ke dalam sholat kita. Allah Maha tahu hati kita. Apakah kita riya, enggak riya itu urusan kita dengan Allah. Jadi jangan sampai kita ingin mengamalkan ini dan kita tidak jadi mengamalkannya gara-gara takut. Takut dilihat orang, enggak enak, sungkan dan macam-macam. Ini sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir karena waktunya, yaitu bab yang nomor ke-137. Babu tahrimi iqamati rajul min mawdi'ihi alladhi sabaqa ilaihi yaumal jum'ah. Bab haram menyuruh orang berdiri dari tempat yang dia lebih dahulu duduk di sana pada hari Jumat. Jadi ada orang datang lebih dulu, disuruh pergi, kamu pergi, kamu pergi. Lalu dia sholat di tempat itu. Nah, ini haram hukumnya. Karena di dalam Islam itu siapa yang datang dahulu, maka dialah yang berhak untuk duduk di sana. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, la yuqimanna ahadukum akhahu yawmal jum'ah thumma yukhalif ila maq'adihi fayaq'ud fihi walakin yaqul ifsahu. Janganlah seorang dari kamu menyuruh saudaranya berdiri pada hari Jumat, lalu dia duduk di tempat saudaranya itu. Hendaklah dia katakan saja, lapangkan tempatnya. Jadi jangan nyuruh orang pergi, tapi disuruh aja, tolong geser sedikit, saya mau sholat di sini. Jadi jangan nyuruh orang pergi. Di sini para ulama memberikan perkecualian, yaitu di antara perkecualiannya orang-orang yang memang punya kepentingan. Di sebagian masjid itu di saf awal ada sajadah khusus untuk khatib. Sehingga kalau ada orang duduk di sana, nah dia enggak apa-apa, ini tempatnya khatib. Atau mungkin petugas, petugas yang memang dia perlu duduk di situ. Kalau ada orang mendahului duduk di situ, boleh disuruh minggir kalau tempatnya cukup. Kalau enggak cukup ya disuruh mundur tempatnya petugas. Karena kalau petugasnya enggak duduk di situ, maka tidak ada yang melaksanakan tugasnya. Seperti itu. Jadi di sini kalau bisa tanpa ngusir orang itu, jangan diusir, disuruh aja dia itu geser. Disuruh geser supaya tempatnya lapang. Mungkin itu dulu saja karena waktu kita terbatas dan pembahasan kita tentang Jumat ini masih banyak. Semoga kajian kita bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.